بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس خلقتين عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sampai pada bab yang ke-547. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Adab Al-Mufrad Babul Amanah. Kita sesungguhnya masih pada pembahasan tentang adab majlis, namun di sela-selanya beliau membawakan beberapa bab-bab yang lain yang juga terkait dengan masalah adab. Labas kita baca, nanti kembali lagi pada pembahasan majlis sesuai dengan bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Beliau mengatakan babul amanah, bab tentang al-amanah. Amanah sudah menjadi bahasa Indonesia, amanah. Suatu amanah yang dibebankan kepada kita. Itu namanya amanah. Amanah ini sangat umum cakupannya. Sangat banyak cakupannya. Ada al-amanah fil ibadah, amanah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah, ya, melaksanakan ibadah kewajiban sesuai dengan syariat, kerjakan dengan ikhlas sesuai dengan bimbingan sunnah. Maka anda dikatakan amin fi ibadatik, amanah dalam ibadahmu. Ada lagi yang namanya al-amanah fil wilayah, amanah dalam masalah kepemimpinan jabatan. Engkau memiliki sebuah posisi jabatan, itu merupakan amanah. Amanahnya ialah engkau melakukan kewajiban-kewajiban kamu terkait dengan wilayah tadi sesuai dengan bimbingan syariat. Ada wilayah ammah, wilayah umum, ada wilayah khasah secara khusus. Yang umum seperti para penguasa, presiden dan bawahan-bawahannya, di pundak mereka ada amanatul wilayah, amanah kepemimpinan jabatan. Maknanya dia harus menunaikan kewajiban dia sebagai seorang penguasa, sebagai seorang pemimpin yang disebutkan dalam syariat. Kalau dia tunaikan, dikatakan amin. Demikian pula jajaran-jajarannya sampai ke tingkat desa. Termasuk amanah dalam perkara wilayah yang umum yang memiliki jabatan-jabatan di swasta. Dia punya tanggung jawab amanah terkait dengan yang dia pimpin. Entah perusahaan atau yang lain-lainnya. Maka dia berkewajiban untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dia secara syar'i yang diwajibkan secara syariat sesuai dengan bimbingan syariat. Namanya amin. Ada lagi wilayah khasah, wilayah khusus. Mencakup sebagian kecil yang dia pimpin. Entah dia memimpin pondok pesantren. Dia memimpin sebuah majelis. Atau minimalnya seorang ayah terkait dengan keluarganya. Laki-laki terkait dengan keluarganya, usrohnya. Memimpin anak-anaknya, istrinya. Pengertian amanahnya adalah dia harus menunaikan, mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat terkait dengan bawahannya. Sesuai dengan syariat. Barakallahu'alaikum. Itu namanya amanah fil wilayah. Intinya yang namanya amanah menunaikan, melakukan apa yang diwajibkan kepada dia, apa yang dibebankan kepada dia, dengan benar, sesuai dengan syariat. Dia kerjakan dengan benar, dengan jujur, sesuai dengan bimbingan syariat. Ada lagi al-amanah fil amwal. Amanah dan perkara harta benda. Dia dikasih amanah, dikasih kepercayaan untuk menangani sebuah harta. Entah secara umum, milik orang banyak, atau secara khusus, milik si fulan, milik si alan. Seperti menangani harta anak yatim, itu khusus. Atau dia diminta untuk mengurusi harta si fulan tertentu, itu khusus. Atau yang miliknya orang banyak, perusahaan dan segala macamnya. Terkait dengan harta benda. Amanah fil amwal. Maka dia harus menunaikan kewajiban dia terkait dengan harta tadi. Sesuai dengan keperuntukannya, sesuai dengan amanahnya. Dia kerjakan dengan jujur, sesuai dengan bimbingan syariat. Namanya amin. Fil amwal. Barakallahu fikum. Termasuk dalam bab al-amanah yang dibahas dalam riwayat yang akan kita baca nanti. Yaitu hifdz sir. Menjaga rahasia orang lain. Ini kalau mau dibahasakan lebih umum namanya al-amanah fil muamalah. Amanah dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan orang lain. Itu cakupannya sangat luas. Ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, kamu dikasih sebuah kepercayaan, itu namanya amanah. Entah apapun bentuknya. Di antaranya hifdz sir, menjaga rahasia dia. Ya, dia punya rahasia, disampaikan kepada kamu, dan diminta untuk menjaganya. Itu amanah. Amanah dalam bentuk menjaga rahasia, itu amanah fil mu'amalah. Kamu tunaikan sesuai dengan kewajiban kamu. sesuai dengan yang diminta oleh si fulan tadi. Kalau kamu tunaikan dengan benar, dengan jujur, sesuai dengan bimbingan syariat, anta amin. Kamu dikatakan sebagai orang yang amin, yang terpercaya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Amanah maksudnya dalam banyak hal. Ketika kamu dikasih kewajiban, dikasih tanggung jawab, dikasih amanah, maka Anda harus betul-betul menunaikan amanah tadi sesuai dengan kewajiban Anda secara syar'i, sesuai dengan keperuntukannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada ahlinya. Perintah adaul amanah. Perintah menunaikan amanah kepada ahlinya masing-masing. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Ini umum meliputi semua bentuk amanah yang saya bawakan di atas. Ya, umum meliputi semua bentuk amanah. Amanah dalam perkara ibadah. Amanah terkait dengan wilayah, amanah fil amwal, dan semua amanah yang terkait dengan hak-hak Allah atau terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah. Tunaikan amanah itu kepada ahlinya masing-masing sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ini namanya al-amanah. Amanah ini barakallahu fikum sebuah pembeda antara mukmin dan munafik. Seorang yang mukmin, dia akan jujur di dalam menunaikan amanahnya. Sehingga dikatakan shadiqun amin. Ya, jujur terpercaya. Ada mukmin. Barakallahu fikum. Adapun yang munafik disebutkan dalam hadis, wa idza tumina khana ayatul munafiqi salas, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Ciri-ciri munafik ada tiga macam. Yang pertama ketika bicara dusta, yang kedua ketika berjanji dia menyelisihi, dan yang ketiga ketika dikasih amanah dia khianat. Khianat lawan daripada amanah. Dia tidak melakukan kewajiban dia terkait dengan hal tersebut. Barakallahu fikum. Dan itu semua kembali kepada bentuk-bentuk amanahnya. Dia dikatakan khianat dalam perkara ibadah ketika ibadahnya enggak ikhlas. Ada niatan-niatan duniawi atau dipersembahkan selain Allah, syirik. Khianat fil ibadah. Atau dia ibadah dan tidak sesuai dengan sunnah. Tidak dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga dikatakan khianat dalam perkara ibadah. Tidak sesuai dengan sunnah. Terkait dengan masalah wilayah juga demikian. Dia tidak menunaikan kewajiban dia sebagai seorang wali. Sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pejabat. Sebagai seorang yang punya kedudukan. Tidak mengerjakan sebagaimana mestinya. Namanya khianat fil wilayah. Ya, terkait dengan orang tua. Dia tidak melakukan tindakan dia, kewajiban dia kepada anak-anaknya. Tarbiyah agama tidak ada. Tarbiyah adab tidak ada. Tarbiyah agama tidak ada. Dia hanya memikirkan sandang pangan papan saja. Khianat dia. Tidak amanah terkait dengan anak-anaknya. Namanya khianat terkait dengan anak-anak yang dia urus. Hakata. Juga terkait dengan harta benda. Dia tidak menunaikan kewajiban dia terkait dengan harta benda yang menjadi amanah dia. Namanya khianat fil amwal. Mencurinya. Membegalnya. Menggelapkannya. Menimbunnya, mencucinya dengan bahasa-bahasa yang masyhur di kalangan masyarakat kita terkait dengan tindakan khianat dan khianatil amwal. Itu semua dikatakan khianah. Kalau seorang mukmin dikatakan shadiqun amin. Kalau seorang munafik dikatakan khain. Itu bukan perkara yang ringan, perkara yang sangat besar. Secara dosa, dosa besar. Termasuk kemunafikan. Barakallahu fikum. Ini namanya amanah. Yang dibahas sekarang adalah amanah dalam bentuk hifdz sir. Dia dalam bentuk amanah menjaga rahasia seseorang. Kapan dia katakan khianat? Ketika dia menyebarkan rahasia tadi. Yang punya rahasia melarang dia untuk menyebarkannya. Dia sebarkan. Ada khain. Ya. Walaupun ngomongnya, jangan bilang siapa-siapa. Hah? Jangan sampaikan kemana-mana. Antum aja yang tahu. Ini rahasia. Yang ini juga begitu. Ngomong ke yang lainnya. Jangan rame-rame. Jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia. Antum aja yang tahu. Terus begitu. Akhirnya apa? Tersebar. Ada khain. Barakallahu fikum. Itu sudah menjadi perkara besar dosanya. Secara dosa berat. Efek negatifnya jelas. Orang yang punya rahasia yang dia sebarkan akan marah. Efeknya muamalah rusak. Efeknya ukhuwah hancur. Ini terkait dengan interaksi. Efek yang lain terkait dengan sang pelaku. Dia akan dicap sebagai khain. Khain itu mirip-mirip kayak kadzab. Ada musuh si dustanya. Dan itu berat. Barakallahu fikum. Aibnya. Arun atau aibnya. Akan terus membekas. Sampai dia betul-betul berubah. Menjadi sosok yang shadiqun amin. Barakallahu fikum. Tayyib. Ala kulli hal yang kita bahas sekarang tentang amanah dalam bentuk hifdz sir. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim al-Fadl Mudukain. Qala haddathana Sulaiman al-A'mash. Sulaiman ibn Mihran al-A'mash. An Thabit al-Bunani. Thabit bin Aslam al-Bunani. An Anas. Dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridainya. Menceritakan. Hadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu hari aku mengkhidmat, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dikenal sebagai khatimur rasul, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkhidmat Rasul selama 10 tahun. Akhlusinin. Dari mulai semenjak kecilnya sampai dia dewasa, remaja. Katanya Anas bin Malik, aku mengkhidmat Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Hatta idza ra'aitu, hingga aku memandang, aku melihat, anni qad faraghtu min khidmati. Aku telah selesai dari khidmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pandang semua beres semua, semua selesai. Qultu, saya mengatakan, yuqiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sang qailulah. Istirahat menjelang siang. Semua sudah beres semua, sudah aman. Rasul sekarang qailulah. Faqaratu min indih. Saya pun keluar dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Mau pulang. Fa idza ghilmatun yal'abun. Tiba-tiba ternyata ada beberapa anak-anak kecil sedang bermain-main. Ghilmah jama' ghulam. Faqumtu anzuru ilaihi min al'abihim. Katanya Anas bin Malik, saya pun berdiri melihat permainan mereka. mau pulang, oh, asik ini ada yang main-main. Dilihatin sama Anas bin Malik. Fajaa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fantaha ilaihim. Fasallama alaihim. Tidak lama Rasul datang sallallahu alaihi wasallam sampai berhenti kepada anak-anak tadi dan mengucapkan salam kepada mereka. Tsumma da'ani. Kemudian Rasul memanggil aku. Anas sini dipanggil. Faba'athani ila hajatin. Lalu Rasul pun mengutus aku untuk sebuah hajat, sebuah keperluan. Fakana fi fai'in hatta ataitu. Dan Rasul sebelumnya ada di sebuah naungan. Fai' itu sebuah naungan, tempat yang teduh. Disebutkan dalam bahasa lain, tempat teduh jika ada tembok, ladang, tembok kebunnya seseorang yang ada naungannya. Hah? Ada iup-iupannya itu. Lihat situ. Hatta ataitu. Hingga saya pun datang kepada beliau. Menyelesaikan hajatnya tadi. Wabtatu ala ummi. Saya pun terlambat datang. Menemui ibuku. Sampai di rumah. Kata ibuku. Faqalat ma habasak. Kata ummiku. Ma habasak. Apa yang menahan kamu? Kok lama enggak pulang gitu. Kok telat? Qultu, saya jawab, kata Anas bin Malik, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hajah. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus aku ke sebuah hajat. Saya telat dikarenakan Rasul menyuruh aku untuk sebuah keperluan. Qalat, berkata ibuku, ma hiya? Apa hajatnya? Ibu kan tanya, apa hajatnya? Kultu, saya katakan, innahu sirrun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahmi, ini rahasia Rasul. Rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasia. Faqal, berkata ibu saya, ihfab ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sirra. Kalau begitu, jagalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, rahasia. Kamu jaga rahasia itu. Katanya Anas bin Malik, "Fama haddastu bi tilkal hajati ahada min al-khalqi." Maka aku tidak pernah menyampaikan hajat itu kepada siapapun dari makhluk ini. "Falau kuntu muhaddisan lahaddastu biha." Kalau seandainya aku mau menyampaikan, katanya Anas bin Malik, aku bisa menyampaikannya kepada kamu wahai Thabit, muridnya beliau. Indah. Selesai. Ini riwayat cukup panjang. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim. Dalam sahih keduanya. Tayyip. Yang dibahas sekarang adalah kata-kata yang terakhir. Ini rahasia Rasulullah SAW. Kata ibunya, kalau begitu, jaga rahasia Rasul. Dimasukkan oleh Al-Bukhari rahimahullah babul amanah. Bab amanah. Menunjukkan menjaga rahasia seseorang itu amanah. Ya, ketika kamu dikasih curhatan oleh seseorang. Ini amanah. Tolong pegang baik-baik. Antum pegang. Amanah. Jangan disampaikan kepada siapapun, walaupun kepada ayahmu, walaupun kepada ibumu. Jangan. Sang ibu jangan mengatakan, "Doh, kamu kan anakku. Masa sama ibu enggak disampaikan? Kan kamu berkewajiban berwaliden." Maaf ya, Mi. Beda pembahasan. Ini amanah orang, ini bapaknya berwaliden. Beda. Paham ya? Jangan campur-campur. Dasarnya riwayat ini. Ketika ibunya Anas bin Malik bertanya, apa hajatnya? Kata Anas, rahasia Rasul. Sang ibu tidak marah. Malah ngajari anaknya untuk menjaga rahasia. Kalau begitu, jaga rahasia Rasulullah SAW. Amanah. Barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana caranya kita tahu ini sebuah amanah? rahasia ini sebagai sebuah amanah. Banyak cara yang disebutkan untuk kita tahu rahasia itu sebuah amanah. Cara pertama, orangnya terang-terangan menyatakan ini amanah, tolong jaga. Ya, yusarrih bidzalik. Tegas mengatakan ini amanah. Mungkin memandang antum sahib lama, mungkin memandang antum orangnya amin, terpercaya, dia perlu untuk menyampaikan unek-uneknya begitu. Dia ngomong, apa nanti? Saya mau menyampaikan sesuatu pada antum, tapi ini rahasia. Antum bisa pegang amanah? Ngomong langsung dia, ini amanah. Ya seperti ini, barakallahu fikum, tergantung antumnya. Kalau antum gak sanggup, katakan jangan. Anak gak sanggup, jangan sampaikan. Ya. Atau antum sanggup, antum akan taib. Anak jaga insya Allah. Itu amanah. Ya jangan nunggu sampaikan dulu baru mengatakan saya nggak sanggup. Wah itu namanya dapat bocoran info kan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memanggil kamu sembunyi-sembunyi rahasia berdua saja. Paham ya? Nah, sebentar aja. Berdua kan gitu, nggak ada yang tahu berdua. Ini tandanya apa ya Evan? Rahasia, dan itu amanah di pundak kamu. Kalau kamu gak mau, tolak. Afwan. Ini kalau amanah saya gak sanggup. Ya kan? Atau antum terima? Ya sudah, antum terima. Antum berdua sama dia, bincangnya berdua. Itu cara kedua untuk mengerti ini adalah amanah. Walaupun orangnya tidak mengatakan dengan tegas ini amanah. Indikasinya, dia memanggil kamu sendirian berdua. Kalau seandainya ini untuk orang lain, tidak mungkin disampaikan empat mata. Kan gitu ya. Itu indikasinya seperti itu. Yang ketiga. Ialah ketika dia menyampaikan kepada kamu hal tersebut, dia noleh. Noleh. Jadi, ngomong sama antum berdua, sebelum ngomong dia terlapa lagi. Artinya apa? Nengok ada orang apa enggak kan gitu. Terlapa lagi. Sepi dia ngomong. Tandanya apa ini? Ini amanah. Rahasia dia. Dipahami ya? Rahasia dia. Barakallahu fikum. Ini tiga cara yang disebutkan oleh para ulama. Supaya kita tahu ini rahasia seseorang. Antum jangan kemudian ya tabahlal. Gitu bahasanya. Jangan sok bahlul. Sok bahlul. Gak ngerti apa-apa. Mana ma'adri ahi. Anak gak ngerti itu. Kalau itu amanahnya antum. Maafkan. Antum gak bilang-bilang sama anak kok. Ya anak pikir ada informasi kok. Dan anak sampaikan kepada yang lainnya. Viral. Antum nusu-nusu. Nah, makanya yang punya rahasia. Juga pilih-pilih orang dalam bab ini. Jangan asal. Kalau ini bukan rahasia, antum harus kasih kode. Atau jangan sampaikan. Kalau mau menyampaikan kepada orang yang betul-betul paham antum, dia orang yang amin, sampaikan kepada dia. Tegaskan. Afwan, ini amanah. Ini amanah. Gitu ya. Sementara yang lainnya, yang dikasih sesuatu, harus akil, jangan bahlul. Harus akil cerdas. Dia harus bisa melihat indikasi-indikasi yang ada. Kok dipanggil berdua ya? Ini kayaknya rahasia ini. Sanggup? Oke. Nggak sanggup, sampaikan. Sini, afan-afan. Kok berdua aja ini? Rahasia lah. Iya. Cocok-cocok. Anak nggak sanggup. Jangan-jangan. Oke. Atau sanggup. Maka antum dengarkan baik-baik dan sebagai rahasia, jaga sebagai amanah. Kita misalnya ya, yang punya rahasia, jika harus tahu kepada siapa dia menyampaikannya, cari orang yang shodiqun amin, yang disampaikan juga harus cerdas gitu loh. Harus paham, ini umum, ini bisa untuk orang lain, ini rahasia. Agar. Barakallahu fikum. Namanya hifzus sir. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang rahasia itu, ya saya bilang bahasa rahasia karena memang jamaah yang sering begini-gini. Nah, sudah dapat warning. Amanah loh ya, amanah. Amanah, amanah saya sampaikan. Lagi majelis sama yang lainnya, Masya Allah, dikasih serentingan-serentingan. Gitu. Atau dia yang dengar kabar. Apa nanti, atau kayaknya saya lihat dari jauh, afan ya, berduaan sama si Fulan, ada apa ini? Afan lagi, amanah, amanah, amanah, amanah. Ngomongnya amanah, bikin orang tambah penasaran. Kayak gitu ya? Masya Allah. Oh ya kan? Jadi gimana? Gak mungkin saya sampaikan amanah ya. Gitu. Kejar sama yang lainnya ini. Hah? Udah ngobrol-ngobrol, tebak-tebak gitu. Gini. Iya kan? Yang itu kan? Anu gak sadar? Iya itu. Kesebar. Oh iya itu. Lah betul. Ini rupanya yang disampaikan Fulan sama antum. Yang gini kan? Astagfirullahaladzim. Nah itu. Hati-hati dengan yang begini-begini. Kadang dibikin softball, dibikin guyon-guyon. Padahal itu rahasia orang. Jangan. Kalau sudah dikatakan itu amanah, rahasia, jangan diode-ode, jangan dikulik-kulik. Nah, kita harus belajar dari Ummu Anas. Jaga rahasia Rasul SAW. Nah, ketika dia mengatakan amanah, ya kan, jaga amanah itu, jaga rahasia Fulan. Jangan disampaikan sama siapapun. Barakallahu fikum. Ini adalah bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang disampaikan itu sebuah ilmu, masalah ilmiah. Nah, masalah ilmiah. Terus ngomong amanah ya, amanah, amanah. Ya, kasih ya, jaga ya. Apakah boleh bagi antum untuk menjaganya? Atau boleh bagi antum untuk menyampaikannya? Tahu enggak? Ya mungkin ada orang seperti itu. Tahu. Jelas ini. Dia menyampaikan masalah ilmiah. Kan antum masih ingat kemarin ketika ada pembahasan di majelis. Pas lagi ta'lim ada pembahasan A. Tahu kan? Iya. Masalah ini. Gini, begini, begini, begini, begini. Ini ilmiah. Saya tanyakan langsung sama Syekh Fulan, sama Syekh Alan, sama Ustaz Fulan, sama Ustaz Alan. Gini-gini rianya. Gini. Jadi. Apanya? Amanah. Hah? Jangan sebarkan. Padahal yang saya kata apa ini? Sebuah ilmu. Nah, pertanyaannya, apakah bisa bagi Anda untuk menyampaikan ke orang lain? Ini ilmu. Adakah wajib bagi Anda untuk menyembunyikannya atau merahasiakannya? Bapak bingung. Saya kasih sedikit prolog. Dalam Islam, hukum asal dilarang menyembunyikan ilmu. Betul ya? Namanya kitmanul ilmi. Man katama ilman aljamahullahu bil jam minar. Ada sebuah hadis yang mengatakan demikian. Barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, Allah akan kekang dia dengan kekang neraka. Ancamannya keras. Tapi ada orang yang menyampaikan sebuah masalah ilmiah kepada antum, diminta dirahasiakan. Amanah loh ya, rahasia. Siapa? Antum pegangi, dirahasiakan jangan sampaikan, karena amanah Fulan, atau sampaikan, dikarenakan ada larangan menyembunyikan ilmu. Ya baik. Hah? Gimana kamu? Dipegangi, nggak disampaikan. Jadi ilmu lagi. Dalam perkara-perkara yang berbahaya, menimbulkan fitnah. Berarti ada ketentuan-ketentuannya ini berarti. Enggak semua ilmu dirahasiakan berarti. Udah jawab? Iya, Sen, Allah berarti. Ini tergantung masalah ilmiah apa yang disampaikan. Nah, misalnya ya. Kalau masalah ilmiah ini ketika disampaikan kepada orang lain bisa gagal paham, gagal amal, gagal praktek, jangan sampaikan kepada orang seperti itu. Ya, contoh seperti hadis Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Ketika Rasul mengatakan, wahai Mu'adz, apa kamu tahu hak Allah hambanya? Katakan haqqullah al-ibad ayya'buduhu wa la syukubi syai'an. Hak Allah atas hambanya mereka ibadah tanpa syirik. Lanjut, wa haqqul ibadi arallah, dan hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang enggak syirik. Kata-kata ini. Katanya sahabat, ya Rasulullah, afala basyirun nas, apakah boleh saya beri kabar gembira umat manusia dengan riwayat ini? Apa kata beliau? La, jangan. Jangan. Yang benar rahasia kan? Jangan. Idan fayatakilu. Jangan. Dan mereka akan bertawakal, akan pasrah dengan riwayat ini. Kata para ulama ini gagal paham. Khawatir ada yang menyalahpahami, Allah tidak akan mengazab yang enggak syirik. Gagal paham, sing penting enggak syirik. Angan ya, sing penting enggak syirik. Zin, ana mau minum khamr, kan enggak syirik. Ana mau berzina, kan enggak syirik. Ana mau mencuri, kan enggak syirik. Ana mau korupsi, kan enggak syirik. Zin wis enggak bakal diazab wis. Yang penting enggak syirik. Kan bahaya. Dipaham ya? Jangan kata Rasul. Nanti mereka bertawakal dengan riwayat ini. Nggak disampaikan. Ini, kalau demikian kondisi masalah ilmiahnya, jangan sampaikan. Tepatnya jangan disampaikan kepada orang yang demikian keadaannya, yang gagal paham. Yang akil, yang cerdas, yang memahami dengan baik, sampaikan. Sahabat Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya menyampaikan riwayat tadi. Ta'assuman, karena khawatir berdosa menyembunyikan ilmu. Tapi disampaikan kepada murid-muridnya yang memahami riwayat ini. Disampaikan kepada yang bisa memahami dengan baik. Pengertian tidak mengadap kecuali yang syirik bukan berarti membolehkan tindakan dosa, bukan. Tapi fokus terkait dengan bahaya syiriknya itu. Dosa enggak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada yang mengerti bab ini. Itu pertama. Rincian yang kedua yang dibahas tadi sama Muhammad. Ketika masalah ilmiah ini, kalau disampaikan kepada halayak ramai memunculkan fitnah, maka simpan. Jangan disampaikan kepada siapapun. Di hadis Abu Hurairah mengatakan, hafiztu min Rasulillah s.a.w. bi'a'aini minal ilmi. Aku menghafal dari beliau s.a.w. dua bejana besar dari ilmu. Ya. Ammal awal faqad basastuhu bainakum. Adapun bejana yang pertama, sudah saya sebarkan tengah-tengah kalian. Wa ammal akhar lau basastuh kuti'a hadal bulqum. Adapun bejana yang kedua, kalau saya sebarkan di tengah-tengah kalian, akan putus urat leherku ini. Akan mati saya. Disebutkan dalam syarahnya, kata Al-Hafidh, dalam Fathul Bari, ihtimal kuat, hadith itu berkenaan tentang penguasa-penguasa yang zalim. Rasul menyebutkan nama-namanya. Fulan. Itu kan bahaya. Kalau disampaikan kepada umat sabda Rasul tentang penguasa-penguasa yang zalim yang harus diwaspadai, disebutkan namanya fulan, kayak gitu nanti. maka dirahasiakan, enggak disampaikan, dikarenakan menimbulkan sebuah fitnah besar. Dipahami ya? Masya Allah. Ahsantum. Selain itu, ketika tidak ada masalah apa-apa, maka harus disampaikan. Mohon maaf, amanahnya antum menyelisih syariat. Itu bahasanya ya. Antum ngasih amanah ke anak, tapi kalau menyelisih syariat, Islam melarang menyembunyikan ilmu. Antum ngasih tahu anak hukum sebuah masalah, fikih, halal, haram. Disuruh merahasiakan, enggak boleh ya, akhi. Itu amanah menyalahi syariat. Harus saya sampaikan. Tidak ada mudharatnya, enggak ada mafsadatnya. Sampaikan. Difahami ya? Barakallahu fikum. Jadi ada amanah yang sesuai syar'i, kerjakan. Yang sesuai, jangan terima. Difahami ya? Barakallahu fikum. Ada mafhum. Baik. Ada pun masalah-masalah yang lain, yang faedah yang lain yang bisa kita bahas dari sini cukup banyak. Ini hadis sudah pernah kita bahas sebelumnya di bab-bab yang telah lalu terkait dengan masalah bermajlis atau duduk di pinggir-pinggir jalan. Yang dibahas sebelumnya. Ada kata-kata fakana fi sayyin hatta ataitu. Ini pernah dibahas sebelumnya. Rasul ada di sebuah tempat yang teduh sampai saya datang menemui beliau. Dan dia lagi nunggu. Nunggu di pinggir jalan yang teduh sampai Anas bin Malik datang kepada beliau. Dibahas kemarin, hukum asal jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, gitu ya. Kecuali harus. Itu pun tunaikan hak jalan. Paham ya? Di antara contohnya seperti ini. Ya, terpaksa harus di situ. Dikarenakan menunggu orang yang dia suruh. Dipahami ya? Di pembahasan terkait dengan masalah yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Faedah yang lain terkait dengan tarbiyah Ummu Anas. Bagaimana uminya Anas mentarbiyah putranya untuk memiliki sikap amanah. Jaga rahasia Rasul. Nah, itu pendidikan yang sangat bagus. Tarbiyah yang sangat bagus. Tarbiyah langsung. Praktek langsung. Ini amanah, nak kamu jaga. Orang tua harus demikian. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala ala miswa wa ribun yang lainnya. InsyaAllah masyhur dan mafhum. Barakallahu fikum. Loh, jam itu kurang 15. Belum masuk? Dari tadi? Abal. Adhan si.